sesaklah nafas dalam dadaku, darahku kini serasa membeku, seolah mataku tiada percaya dirimu yang sedang berkasih mesra bersama dengan orang lain pria. Sengaja berbuat begitu, bercemburu rayu di depan mataku, sesaklah nafas dalam dadaku, darah pun kini serasa membeku, seolah mataku tiada percaya dirimu yang sedang berkasih mesra bersama dengan orang lain pula. Sesaklah nafas dalam dadaku, darah pun kini serasa membeku, seolah mataku tiada percaya dirimu yang sedang berkasih mesra bersama dengan